adalah kacamatamu. Bila kau ingin memandangku, tak perlu kau sembunyi, curi pandang, malu dong ah. Gelisah resah hatiku, serasa detik duk jantungku. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah tingkah. Kelap-kelip lampu di kota, ku takutik matamu nakal. Senyum gerit rayuan gombal, merinding bulu kuduku. Kelap-kelip lampu di kota, ku takutik matamu pina. Yang tak tergoda.